isuk ke semanggul pacua dek buburu kadunungan matu init bareng jeng babaturan nusa lembur gening iya hirup jadi tukang macul. Muntek itu mau aldahan karena tutupan pangabutu kurang di dapur sok sana jan penghasilan nu pas-pasan waktu ngaso ngariung di saung ngale citopi di baturan ku gonjakan lung se capek digawe ngadadak ilang duk duk cir duk duk cir nu ngabeduk langsung ngacir duk duk cir duk duk cir mun ngadene baduk ngabacir duk duk cir duk duk cir nu ngabeduk langsung ngacir duk duk cir duk duk cir nampa buruh bibir sok nyengir. Isuk isuk geus manggul pacul dek buburu kadunungan matu init bareng jeung babaturan nu salembur gading ieu hirup jadi tukang macul geus biasa kapanasan najan penghasilan nu pas-pasan waktu ngaso ngariung di saung ngaleuci kopi di baturan kulukui aya ku nikmat bari heuleuy gogonjakan lung se capek digawe ngadadak ilang duk duk cir nu ngabeduk langsung ngacir duk duk cir mun ngadene baduk ngabacir duk duk cir nu ngabeduk langsung ngacir duk duk cir tanpa buruh bibir sok nyengir duk duk cir nu ngabeduk langsung ngacir duk duk cir mun ngadenge baduk ngabacir duk cir mun ngabeduk langsung ngacir.